Tersenyum. Kau membuat jantungku berdebar tak menentu. Kini ku tak bisa alihkan mataku dari indahnya paras wajahmu. Oh indahnya berdua bisikan malam ini. Ku temani rembulan dan juga bintang-bintang. Ku jadikan malam ini terindah untukmu dan juga untukku. Yeah.